cerita. Gusto tolong senyum. Kurang senyum dari tadi dia. Senyum kan ganteng itu. Gemes. GMZ gemes. Ya, mungkin big hand kali ya untuk Gusto pada drum. Kita tunggu ya. 128 bar ya. Kemudian ini Ito pada bass. Play it up. Dan pemain muda dari Bali ini. Nah, mari kita. Dengan ketulusan hatimu. Thank you.